السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، kita melanjutkan kajian kita. Sekarang kita masuk ke kitab الطهاره وأسرارها والصلاة وما يتعلق بها. Kitab bersuci, rahasia-rahasianya, demikian pula kitab sholat dan yang berhubungan dengannya. Yang akan dibahas di sini bukan fikihnya ya, karena kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin itu hanya akan membahas adab-adabnya saja, adab dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Adapun fikihnya itu dalam kitab fikih tentunya. Kata beliau, i'lam anna taharata laha arba'u maratib. Ketahuilah bahwa bersuci itu ada empat martabat, kata beliau. Bersuci ada empat martabat. Al-ula, martabat yang pertama apa? Tathhiru dhahir minal ahdafi wal anjasi wal fadolat. Itu mensucikan lahiriah kita, badan kita, dari hadas, dari najis, dan dari kotoran. Ya, membersihkan dari hadas, contohnya apa? Wudu. Demikian pula apa? Mandi besar. Membersihkan dari najis, ya, yaitu kita bersihkan najis yang menempel pada tubuh kita, ya. Wathaniyah, martabat yang kedua, tathhirul jawarih minadz dzunubi wal atham. Mensucikan badan kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya, mensucikan mata kita dari melihat sesuatu yang haram, mensucikan telinga kita dari mendengarkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, mensucikan lisan kita dari ucapan-ucapan yang mendatangkan dosa, mensucikan tangan dan kaki kita juga, mensucikan hati kita terutama. Ya, ini mensucikan badan. Wathalisa, yang ketiga, tathhirul qalbi minal akhlaqil madhmumah warradha'il al-mamkutah. Itu mensucikan hati dari akhlak-akhlak yang tercela, seperti sombong, ujub, pelit, kikir, koret, medit. Ih, sarawanya. Ya, demikian pula angkuh. Demikian pula ya akhlak-akhlak jiwa yang tidak baik sekali. Wathalith warrabi'ah, martabat yang keempat, tathhirus sir amma siwallahi ta'ala. Yaitu mensucikan rahasia kita dari selain Allah. Maksudnya rahasia itu kesendirian kita, ya, dan apa yang kita sembunyikan dalam hati kita, itu artinya rahasia. Maka ketika kita sendirian, ternyata yang kita pikirkan adalah keriduan Allah. Wahada wal ghoyatul quswa, dan ini adalah, kata beliau, tujuan yang paling tertinggi. Tujuan tertinggi daripada pensucian itu ini, Pak. Mensucikan rahasia kita, kesendirian kita, dan apa yang kita sembunyikan dalam dada kita, ya, dari sesuatu yang menyibukkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cinta kita betul-betul karena Allah, benci kita karena Allah, ya, loyalitas pun karena Allah, bermusuhan pun karena Allah. Sehingga keinginan kita yang terbesar adalah ridha Allah semata. Maka kalau sudah sampai kepada derajat ini, maka kita sudah sampai kepada derajat ihsan, derajat yang sangat tinggi dari ketakwaan. Dan ini merupakan derajatnya para nabi, derajatnya para sahabat, ya. Kata beliau, faman qawiyat basiratuhu samat ila hadzal matlub. Siapa yang kuat keilmuan, ya, ia akan sampai kepada perkara ini. Artinya untuk sampai kepada derajat-derajat tadi butuh kepada apa? Basirah. Apa itu basirah? Keilmuan yang kuat dan dalam. Membersihkan diri kita dari najis. Butuh ilmu tidak? Butuh. Dari hadas, bagaimana cara berwudu, bagaimana mandi besar, gitu kan? Apa itu hadas kecil, apa itu hadas besar? Demikian pula cara mensucikan najis. Kalau misalnya najis itu berhubungan dengan darah haid, bagaimana caranya? Bagaimana najis itu kalau berhubungan dengan air kencing, air bayi, kencing bayi, bayi laki-laki, bayi perempuan? Demikian pula kalau najis itu terkena sendal kita, bagaimana caranya? Bagaimana? Nah, ini butuh ilmu tidak ya, akhi? Butuh ilmu. Kalau kita tidak punya ilmunya, barangkali ya salat kita enggak sah. Kita enggak punya ilmu tentang tata cara wudu yang benar. Ketika kita cuci kaki, ternyata bagian tumitnya enggak apa? Enggak keguyur. Maka Rasulullah bersabda apa? Wailun lil aqabi minan nar. Neraka wail. Celaka tumit-tumit dari api neraka. Kadang kita lihat ada orang yang apa namanya? Ya, nyuci kaki itu seenaknya, Pak, jebur-jebur-jebur dah selesai. Ternyata ya tidak tercuci semuanya. Dan itu bahaya. Bahayanya apa? Salatnya enggak sah. Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki yang sedang sholat, Pak. Dan di kakinya itu ada sebesar dirham yang tidak terkena apa? Air rupanya. Maka Rasulullah menyuruh orang ini untuk mengulangi wudu dan sholatnya, bayangkan. Iya. Derajat yang kedua tadi apa? Mensucikan badan dari dosa. Ini pun harus punya ilmunya kita. Apa sih dosa-dosa mata apa aja? Dosa-dosa telinga apa aja? Kalau kita mendengar orang yang gibah, kemudian kita dengerin aja, dosa enggak, Pak? Dosa. Kita ngedengerin musik, nyanyian, ya sampai kepala kita goyang-goyang gitu, dosa enggak, Pak? Dosa. Seluruh ulama sepakat bahwasanya musik itu haram. Iya. Demikian pula apa namanya, tangan kita, lisan kita, apalagi. Demikian pula mensucikan hati dari dosa, dari akhlak yang tidak baik. Harus punya ilmunya. Apa sih sombong? Apa ciri-ciri orang sombong? Apa itu dengki? Apa ciri kalau kita terkena penyakit dengki? Apa itu penyakit-penyakit hati? Penyakit kemunafikan, penyakit cinta dunia, penyakit syahwat, penyakit syubhat. Itu kalau kita tidak tahu, bisa menghancurkan hati kita. Ya. Kita lanjutkan. Wa man amiyat basiratuhu lam yafham min maratibit taharah illa al-martabatal ula. Sementara orang yang dangkal keilmuannya, ia tidak akan memahami empat martabat tadi kecuali martabat yang pertama saja. Artinya orang yang dangkal pemahamannya itu menganggap kesucian itu hanya kesucian apa? Badan saja. Sementara kesucian hatinya ia kurang perhatikan. Iya. Fatarahu yudhayyi akthar zamanihi asy-syarif fil mubalaghah fil istinja' wa ghusli tsiyab. ظنا منه بحكم الوسوسة وقلة العلم أن الطهارة المطلوبة هي هذه فقط. Kata beliau, kamu lihat orang seperti ini yang keilmuannya dangkal tadi. Kebanyakan waktunya dia perhatikan betul-betul masalah kesucian badan saja. Dalam istinja misalnya, Pak. Dia bersungguh-sungguh sampai kalau buang air itu sampai setengah jam dalam WC. Kenapa? Kena was-was. Cebok, jangan-jangan ini belum bersih. Cebok sih belum bersih. Cebok, ya Allah, sampai satu ember, satu bak habis buat cebok tok. Iya. Ini orang terkena was-was seperti ini. Ada orang wudu kena was-was. Iya. Setelah dia mencuci semuanya, pas mau cuci kaki, kena was-was, jangan-jangan tangan saya belum kena ini. Setelah selesai wudu, baru mau pergi sholat, kayaknya kentut tadi, pergi lagi, oh sampai setengah jam butuhnya, Pak. Ada yang kayak gituan? Ada. Kenapa? Kena was-was. Iya. Kenapa? Akibat daripada keilmuannya yang rendah. Sebab kalau ilmunya kuat sekali, dia tidak akan terkena was-was seperti itu. Iya. Kata beliau, وقد انتهى الأمر إلى قوم يسمون الرعونة نظافة فترى أكثر زمانهم يمضي في تزيين الظواهر وبواطنهم خراب محشوة بخبائث الكبر والعجب والجهل والرياء والنفاق. Bahkan, kata beliau, sebagian kaum itu mereka menamai ru'unah, ru'unah itu kebodohan, sebagai kesucian. Kamu lihat, kebanyakan waktu mereka habis untuk memperhias badannya saja. Bulak-balik ke salon, mempercantik diri, rambutnya, belum giginya, belum hidungnya, belum matanya dilentik-lentikin, belum lagi kulitnya, belum lagi, pokoknya habis waktu ya hanya untuk apa? Mempercantik diri. Emang gak boleh, Ustadz? Boleh. Kalau memang seorang wanita tujuannya untuk menyenangkan apa? Suami. Tapi jangan sampai hal seperti itu memalingkan kita dari tujuan sebenarnya. Karena mensucikan hati itu jauh, menghiasi hati itu jauh lebih baik, Pak, daripada menghiasi apa? Badan. Ya. Kata beliau, kamu lihat, kebanyakan waktu mereka itu habis untuk menghias lahiriah mereka. Sementara batin mereka, kata beliau, hancur. Penuh dengan penyakit sombong, ujub, bodoh, riya, munafik. Iya. Kamu lihat, kita lihat deh. Perempuan yang waktunya habis buat mempercantik diri, Pak. Ujung-ujungnya pengen kelihatan cantik gak? Ujung-ujungnya memperlihatkan kecantikannya tidak, Pak? Iya. Percuma dong saya ngabisin uang puluhan juta buat mempercantik diri, setelah cantik kemudian gak dilihatin sama orang. Itu pikiran orang yang apa? Ya, terkena penyakit hati. Ya. Kalau hatinya itu dipenuhi dengan iman, dia berpikir kecantikan saya hanya untuk suami saya, tidak untuk yang lainnya. Saya mempercantik diri ini memang untuk sengaja untuk suami, tidak untuk yang lain. Tapi wanita yang hatinya kosong, ya, dia akan perlihatkan, diobral kecinta kecantikannya kepada setiap lelaki. Iya. Ikhwatul Islam azan ya Allah. Bahkan terkadang terkena sombong dan ujub, merasa dirinya paling cantik, merasa dirinya paling mantap sudah. Iya. Sudah begitu ria, ingin dilihat, ingin dipuji orang. Maka hati-hati bapak, ibu, terutama ibu-ibu ya. Kalau pakai baju itu jangan sampai niat ibu pengen tampil cantik salah. Bagaimana ya supaya saya walaupun pakai jilbab tapi tetap kelihatan cantik? Salah niat seperti itu. Niat kita, niat ibu-ibu pakai jilbab itu untuk melaksanakan apa? Perintah Allah. Bukan, jangan sampai ada niat seperti itu. niatnya bagaimana supaya saya tampil cantik walaupun pakai cadar. Akhirnya cadarnya dihias-hias, Pak. Jeez. Ya. Ini sebuah kesalahan besar. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Kata beliau, wa amma izalatul fadlat fahiya naw'an. Adapun menghilangkan kotoran, maka itu ada dua macam. An-naw'ul awwal awsakhun tuzal kalladhi yajtami'u fi ar-ra's min al-wasakh wad-daran fa yustahabbu tanzifuhu bil ghusli wat tarjili wat tadhin li izalati ash-sha'ath. Yaitu kotoran-kotoran yang harus dihilangkan, yang bisa dihilangkan. Seperti misalnya kotoran yang ada di rambut. Iya. Jangan antum biarkan rambut antum itu kotor kayak orang gelo. Rambutnya itu ya kotor, banyak tanahnya, banyak rambutnya dan yang lainnya begitu. Jangan begitu. Ya, ada sebagian orang merasa bangga Pak kalau enggak mandi 8 bulan. Ya, ada sebagian pemuda itu ya kelompoknya itu kelompok apa namanya itu saya lupa ya. Yang jadi pemimpin mereka itu yang paling lama enggak mandinya, Pak. Bayangkan, yang paling bau badannya. Dan mereka jadikan itu sebagai sebuah kebanggaan nanti, Pak. Mengerikan sekali, Islam tidak seperti itu. Islam sangat menganjurkan kita untuk apa? Menjaga kebersihan, kesucian. Islam itu tidak kumuh. Islam itu bersih dan sangat mencintai kebersihan. Maka kata beliau, "Fayustahabbu tanzifuhu." Maka disunnahkan untuk membersihkan rambut kita dengan cara apa? Dicuci pakai sampo. Ya. Demikian pula disisiri. Namun ingat untuk laki-laki tidak disunnahkan bersisir tiap hari. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh laki-laki untuk menyisir sekali-kali dan tidak setiap hari. Kecuali kata Syekh Utsaimin kalau itu dibutuhkan. Iya. Kenapa kata para ulama laki-laki tidak disunahkan menyisir tiap hari? Karena yang namanya menyisir itu berhias. Dan berhias itu hanya untuk wanita. Sedangkan laki-laki tidak butuh itu. Kecuali kalau di depan istri harus tetap ya rapi, masa arijit kumaha gitunya. Ya, istrinya bingung, ini suami saya apa-apa gitu. Ikhwatul Islam. Wa tadhim. Demikian pula pakai minyak, jangan lupa tuh. Minyak rambut, Rasulullah pakai minyak rambut. Ini enggak pakai minyak rambut sampai rambutnya bau. Iya. Udah gitu banyak ketombenya lagi. Iya. Dengan seperti itu. Wa istahabbu at-tasawwuq wal madmadah. Demikian pula ya, wa kadzalika ma yajtami'u fil udhun wal anf min wasakh. Demikian pula kotoran-kotoran yang ada di telinga. Ya, jangan sampai kotoran telinganya kotor. Ya. Demikian pula di hidung. Ya, kalau banyak korong bersihin. Tapi jangan ngorong sembarangan. Ada orang di majlis taklim ngorong. Ngapain sih di majlis taklim ngorong? Ngorong nanti. Iya. Ya kan sunnah Ustaz bersihkan hidung. Ini bukan di majlis taklim tempatnya. Iya. Udah gitu habis ngorong dipelet-peletin aja. Ini yang bahaya nih, Pak. Ngotorin masjid jadi. Iya. Wa yustahabbu at-tasawwuq. Demikian pula disunahkan bersiwak tuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling suka siwak, Pak. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak meninggal dunia, waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di pangkuan Aisyah. Datanglah adiknya Aisyah yang bernama Abdurrahman. Sementara di Abdurrahman itu di kantongnya ada siwak. Maka Rasulullah melihati siwak, terus dilihati, terus. Maka Aisyah sadar Rasulullah itu sangat cinta siwak. Maka diambilnya siwak tersebut, kemudian diharuskan dengan mulut Aisyah. Kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersiwak. Bagus sekali, kata Aisyah. Kemudian Rasulullah pun mengacungkan siwak itu ke langit sambil berkata, "Fir rafiqil a'la." Kemudian Rasulullah pun meninggal. Sampai-sampai Rasulullah mau meninggal aja bersiwak dulu. Makanya penting ya gerakan cinta siwak nih. Jangan sampai ya akhwat Islam kita itu ya kotoran giginya pada nyelip-nyelip, kan enggak enak kalau ketawa juga. Ya. Itu siwak. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa siwak itu mendatangkan keridhaan Allah. Kata Rasulullah, "As-siwaku mardhatun lirabb, mabharatun lilfam." Siwak itu mendatangkan keridhaan Allah dan mensucikan apa? Mulut. Iya. Wal madmadah. Demikian pula berkumur-kumur. Li'izalati ma'al al-asnani wal lisan min al-qalh. Ya, untuk menghilangkan apa? Kotoran-kotoran yang ada di gigi. Biasakan itu. Ya, jangan sampai gigi kita kotor. Wa kadzalika wasakhul barajim wad-daran alladhi yajtami'u 'ala jami'il badan. Demikian pula kotoran-kotoran yang ada di sela-sela jari, sela-sela tubuh kita, ketiak dan yang lainnya. Diperhatikan juga itu, jangan sampai banyak-banyak daki. Ya, dakinya ya banyak sekali. Nah itu. Wala ba's bidukhulil hammam fa innahu ablaq til izalah, dan tidak apa-apa kita masuk ke pemandian air panas kalau memang itu dibutuhkan untuk membersihkan badan kita, kata beliau. Ya. Fa innahu wa qad dakhalahu jama'atu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dilakukan juga oleh banyak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus untuk laki-laki. Adapun untuk wanita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mandi masuk ke pemandian umum itu haram bagi wanita. Ya, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwat Islam azanillahu ya. Kemudian kata beliau, annahu tsani min izalatil fadalat. Kemudian macam yang kedua dari menghilangkan kotoran. Tadi kan yang pertama, ya. Yang kedua, ajza'un tuhdaf, yaitu bagian-bagian tubuh yang harus dihilangkan. Contohnya apa? Kumis buat laki-laki sangat disunahkan untuk dipendekkan. Jangan sampai kumisnya tuh kayak, tau gak, pernah ngeliat Unyil gak, film Unyil, Pak Raden, kumisnya Unyil. Itu dalam Islam gak boleh, Pak. Kata Rasulullah, Pak, juzus syawarib, potonglah kumis. Iya. Tapi ingat, kumis itu bukan dicukur habis salah. Imam Malik menganggap bahwa mencukur habis kumis itu termasuk bid'ah. Dan tidak ada satupun dalil yang menunjukkan Rasulullah SAW mencukur habis kumis. Semua dalil dan hadis isinya adalah memotong kumis. Qassu, juzzu, itu semuanya mempunyai mana apa? Memotong. Maka dari itu kumisnya jangan dihabisin, dikerok gini ya Pak. Iya. Bagaimana dipotong aja pakai gunting, itu yang sunnah. Iya. Wanaful ibad, mencabut bulu ketiak. Kalau bulu ketiak bukan dicukur salah, tapi bulu ketiak itu dicabut. Cetok, cetok, cetok. Kalau susah bilang ke istri, ah, cabutin. Iya, gak apa-apa. Sunnah. Iya. Emang sakit sih pertama-tama, tapi kalau udah biasa mah enggak, Pak. Enak aja cetok. takul ana, dan mencukur bulu kemaluan. Nah, untuk bulu kemaluan jangan dicabutin. Masalahnya ada sebagian ikhwan punya pemahaman bulu kemaluan pun dicabutin. Ya Allah ya Rabbi, sakit amat itu. Iya. Wa qasful adhafir, menggunting apa? Kuku. Dan Rasulullah SAW dalam hadis Anas dan riwayat Muslim memberikan waktu dalam mencukur bulu kemaluan, menggunting kuku, mencukur kumis tidak boleh lebih dari 40 hari. Jadi kalau sudah lebih dari 40 hari harus di apa? Digunting tuh. Kadang saya lihat ya sebagian ikhwan jari kelingkingnya itu apa? Kukunya panjang, Pak. Pas ditanya buat apa sih? Buat ngorek upil. Buat ngorek upil. Ya, kita katakan enggak boleh. Karena disebutkan dalam satu riwayat dan asar bahwa setan itu kukunya panjang. Berarti memanjangkan kuku termasuk tasyabuh dengan apa? Setan. Ya, enggak boleh ya. Kita lanjutkan ya, akhul Islam azan ya Allah wa yakum. Wa yakrahu nafsus syaib. Dan makruh hukumnya mencabut uban. Ya, dan ingat uban seorang muslim itu nanti pada hari kiamat akan bercahaya. Rasulullah la tantifu syaib, jangan kalian cabut uban kalian. Kenapa? Karena yat nur yaumil qiyamah, menjadi cahaya kelak pada hari kiamat. Yang sunnah uban itu dirubah ya. Dengan cara disemir. Semir pakai apa? Pakai daun namanya hinna dan katam. Dan biasanya itu akan memunculkan warna kemerahan. Ya. Nah, gitu. Sebagian teman-teman ada yang enggak mau disemir, Pak. Alasannya apa? Nanti disebut gaul. Ya biarin aja mau sebut gaul ke, enggak mau sebut gaul. Ini kan kita tujuannya ngikutin sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Begitu. Bahkan sebagian orang aja terkadang yang rambutnya hitam disemir juga biar kelihatan barat-baratnya gitu ya. Pirang. Iya. Kalau tujuannya tasyabuh dengan orang barat ya jangan. Tujuan kita adalah untuk melaksanakan apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faslun fi fadailis shalah. Kemudian kita masuk kepada fasal keutamaan-keutamaan salat. Wa amma shalah fa innaha imaduddin wa qurratu ta'at. Adapun salat, maka ia adalah tiangnya agama. Iya. Dasarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa amuduha as-salah. Dan tiang agama itu apa? Salat. Adapun dengan lafaz as-salatu imaduddin itu tidak ada asalnya. Ya. Lafaz yang sahih itu dengan lafaz wa amuduha ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau sholat itu tiang, Pak, itu menunjukkan kalau suatu bangunan kehilangan tiang-tiangnya roboh. Maka kalau ada orang Islam ternyata dia meninggalkan sholat, berarti dia sudah kehilangan tiang-tiang Islam. Apa yang terjadi? Islamnya roboh. Iya. Wa ghurratu ta'at, bahkan ia adalah merupakan pondasinya ketaatan. Ya, karena tanpa sholat semua ketaatan kita tidak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia sedekahnya banyak, Pak, tapi dia enggak sholat, maka tetap itu tidak diterima. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba itu apa? Sholat. Kemudian setelah itu amal akan mengikuti, kata Rasulullah SAW. Kalau sholatnya bagus, amalnya mengikuti. Kalau sholatnya buruk, maka amalnya apa? Mengikuti. Ya, saya pernah ketemu sama orang, Pak, kaya banget, Pak. Sampai ternaknya ternak mobil. Mobilnya bukan Avanza, bukan, ya. Bukan, mobilnya Lamborghini, BMW, Masya Allah. Sehari semalam cuma sholat 2 rakaat, Pak. Saya tanya Bapak, kenapa sholat sehari semalam 2 rakaat? Kata dia, apa? Menurut saya, yang namanya sholat itu harus betul-betul kemauan dari hati. Daripada saya terpaksa sholat 5 waktu, kayaknya saya terpaksa banget, kan gak enak sama Allah. Mendingan saya sholat 2 rakaat tapi penuh keikhlasan. Kayaknya sih benar juga ya gitu. Yeah. Dan orang ini, Pak, setiap bulannya mengumrohkan orang puluhan. Setiap bulan ya, Pak. Ya, saking duitnya itu gak berseri. Akhirnya saya bilang, Pak, Bapak kalau untuk mendapatkan kekayaan ini banting tulang gak, Pak? Ya, betul sih. Saya dulu ke Jakarta cuma modal dengkul. Saya banting tulang sampai saya punya tuh kekayaan seperti ini. Nah, kalau Bapak untuk cari kekayaan dunia saja banting tulang, masa Bapak memusuk surga enggak banting tulang? Harusnya Bapak sabar dong untuk sholat 5 waktu dan memaksa diri. Ya juga ya, kata dia. Iya. Mudah-mudahan setelah itu dia sholat. Nah, ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Waqad warada fi fadhail as-sahah as-shalah akhbarun mashhurun katsiratun mashhurah wa min ahsani adabiha al-khushu'. Dan tentang keutamaan salat banyak sekali hadis-hadis yang masyhur tentang itu. Karena itu sudah masyhur, beliau tidak sebutkan karena sudah sangat masyhur, orang semua sudah tahu. Dan kata beliau, adab sholat yang paling bagus, yang paling penting dari sholat itu apa? Khusyuk. Iya. Sebagaimana diriwayatkan dari Uthman bin Affan, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ma min imri'in tahduru sholatun maktubah fayuhsin wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafarah lima qablaha min adh-dhunub ma lam ya'ti kabirah wa dhalika ad-dahru kullu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang pun yang hadir padanya salat yang wajib lalu ia memperbagus wudunya, kekhusyuannya, rukuknya, kecuali sholat itu akan menjadi pelebur atas dosa-dosa selama ia tidak melakukan dosa besar. Dan itu sepanjang waktu, kata Rasulullah SAW. Iya. Lihat, Pak. Jadi kalau kita sholat, dipelihara betul khusyuknya, rukuknya, wudunya, inilah sholat yang akan melebur dosa-dosa kita. Tapi kalau sholat kita kehilangan khusyuk, ada orang sholat mikirnya ke kantor, mikirnya kemana, ke pasar, mikirnya entah kemana, ya. Maka bagaimana sholat tersebut akan memberikan pengaruh dalam hidupnya, Pak? Banyak orang yang sholat ternyata tidak memberikan pengaruh dalam hidupnya. Sholatnya rajin tapi maksiatnya tetap aja jalan. Padahal fungsi sholat, kata Allah, Pak, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lah, kalau ternyata sholat ini selama ini tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, berarti sholatnya ada sesuatunya itu, Pak. Bisa jadi kurang keikhlasannya, bisa jadi kurang kekhusyuannya, bisa jadi dia kurang memperhatikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Ya. Nah, ini penting sekali ya, akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Walahu fi haditsin aidan anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla rak'atain la yuhaddits fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sholat 2 rakaat dan ia tidak berbicara tentang urusan dunia di saat sholat tersebut, dan ia tidak memikirkan masalah-masalah apa? Dunia di saat sholat tersebut, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Bisa enggak kita sholat 2 rakaat aja, enggak mikirin dunia? Bisa enggak? Susah. Kenapa sih khusyuk itu susah, Pak? Hah? Khusyuk itu mudah bagi orang yang terbiasa khusyuk. Susah bagi orang yang tidak terbiasa khusyuk. Apa yang menyebabkan hati tidak bisa khusyuk? Karena khusyuk itu kan butuh kepada apa? Fokus. Antum bisa enggak fokus 5 menit aja? Hah? Untuk berzikir kepada Allah dan benar-benar hadir di hati kita. Kalau antum bisa, insya Allah bisa khusyuk. Kadang dalam sholat, Allahu Akbar, pertama khusyuk, menit pertama khusyuk, menit kedua khusyuk, menit ketiga mulai. Iya. Ingat ini, ingat itu. Terkadang yang sebelum sholat enggak ingat, jadi ingat gitu kan. Iya, kunci ada di sono, astagfirullahaladzim. Iya. Nah, akhirnya sholatnya lupa. 2 apa 3, bingung saya. Nah, ya akhal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Dan memang juga ya berat untuk khusyuk itu, Pak. Kenapa? Karena yang pertama ada setan yang namanya khinzib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memang tugasnya itu menggoda orang sholat. Ya. Yang kedua, apalagi kalau orang yang hatinya sedang apa namanya, cinta kepada sesuatu, susah khusyuknya. Iya. Antum misalnya lagi seneng main game, sholatnya gak bisa khusyuk tuh. Sholat mikirinnya gimana ya biar main game ini biar menang ya, gini. Antum misalnya lagi gandrung sama sinetron gitu kan, atau antum lagi gandrung sama sepak bola gitu kan, ana yakin gak bisa khusyuk, Pak. Makanya ketika kita sholat itu bagaimana supaya pikiran kita fokus deh. Ya. Dan nanti beliau akan menyebutkan bagaimana tata cara khusyuk dalam sholat, insya Allah. Kita lanjutkan. Wa kana Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma idza qama fi shalah ka'annahu 'udun bil khusyu'. Dan adalah Abdullah bin Zubair apabila berdiri sholat, beliau itu bagaikan kayu saking khusyuknya beliau itu. Wa kana yasjud fatanzilul asafir 'ala dhahri la tahsabuhu illa jad'un jid'un ha'id. Dan Abdullah bin Zubair apabila sujud, burung itu sampai hinggap di atas punggungnya, mengira itu apa? Tembok. Padahal orang, saking khusyuknya. Wa shalla yawman fil hajar fil hijr fa ja'a hijr qadhafa fa dhahaba bi ba'd thawbi faman fatal. Pernah juga sholat, kata beliau, di hijr. Iya. Kemudian datang apa namanya, hajar qadhafa, jatuh sebagian batu sehingga merobek sebagian bajunya. Ternyata beliau saking khusyuknya aja enggak kerasa. Ya. Berkata Maimun bin Mahran, "Ma ra'aitu Muslim bin Yasar mutafitan fi salatin qab." Aku belum pernah melihat Muslim bin Yasar, ini seorang tabi'in. Tak pernah aku melihat dia menengok dalam sholat sekalipun juga. Walakadin hadamat nahiyatun minal masjid fafazi'a ahlus suq lihiddatiha wa innau lafil masjid yusallifa maltafat. Bahkan pernah, kata beliau, bagian masjid itu ambruk. Orang-orang di pasar pada ribut sementara ia sedang di masjid sedang sholat. Itu juga enggak nengok dalam sholatnya, saking khusyuknya gitu, Pak. Iya, bukan berarti kalau seperti itu ada kebakaran cuek aja gitu, ya enggak begitu, Pak. Tetap kita harus ya melihat. Toh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah suatu ketika, disebutkan dalam riwayat Muslim, Rasulullah pernah mengirim seseorang untuk berjaga di atas gunung. Iya, kemudian di waktu subuh Rasulullah menunggu orang yang berjaga itu belum turun juga. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah dia sudah turun? Belum ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah ya sholat subuh dalam keadaan melihat ke arah gunung. Ya, itu pernah terjadi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan bahwa khusyuk dalam sholat itu tidak wajib. Ya. Wa kana Ali bin Hasan, adalah Ali bin Hasan semoga Allah meridainya, idza tawaddaa isfarra launu faqila lahu ma hadzal ladzi ya'taduka 'inda al-wudu faqala atadruna baina yaday man uridu an aqum. Ali bin Al-Hasan apabila berwudu wajahnya itu menjadi menguning, lalu dikatakan, kenapa kamu? Dikatakan, bagaimana aku tidak merasa takut karena aku akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata beliau, wa'lam anna lis-salati arkanan wa wajibatin wa sunanan. Ketahuilah bahwa salat memiliki rukun-rukun, memiliki kewajiban-kewajiban dan juga memiliki apa? Sunnah-sunnah. Wa ruhuha an-niyyah wal ikhlas wal khusyu' wa hudurul qalbi. Dan rohnya salat itu apa? Rohnya salat yang pertama apa? Niat. Ingat, ini rohnya salat nih. Tanpa niat salat antum tidak bisa sah. Yang kedua ikhlas. Kalau antum kehilangan keikhlasan, salatnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga khusyur. Ya. Dan yang keempat hudurul qalbi. Hati kita hadir di saat salat itu. Fa inna shalah tashtamilu ala adka wa munajat wa af'al al-kar. Karena salat itu kata beliau mencakup apa? Zikir. Kemudian apa? Munajat. Kemudian apa? Perbuatan-perbuatan. Wa ma'a adami hudhuril qalb la yahsulul maqsud bil adkar wal munajah. Kalau hati tidak hadir, maka zikir dan munajat kita tidak bermakna apa-apa. Antum kalau zikir tapi hati tidak hadir, tidak ada maknanya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, mikirnya ke kantor. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, mikirnya mana? Ke pasar. Bermakna tidak, Pak? Tidak bermakna. Berpahala? Ya mungkin pahala, tapi pahalanya kecil. Beda ketika kita berzikir tapi hati kita apa? Hadir. Ya. Li'anna nuqa idza lam yu'rib amma fi dhamir kana bi manzilatil hadayan. Karena ucapan, ya, kalau tidak disertai dengan kehadiran hati, itu sama orang yang ngomong ngelantur, Pak. Tahu enggak orang ngomong ngelantur itu? Kalau ngelindur, ngomong begitu enggak tahu apa yang diomongin. Sama halnya dengan orang yang zikir subhanallah subhanallah subhanallah tapi matanya ke mana ini kini sini, itu sama dengan ngelantur gitu. Ya. Wa kadzalika la yahsul maqsud mil af'al. Demikian pula perbuatan tidak akan bisa terhasilkan maksud tujuannya tanpa hadirnya apa? Hati. Li'annahu idza kana al-maqsud min qiyamil khidmah wa min ar-ruku' was-sujud wadh-dhul wat-ta'dhim. Walam yakun al-qalbu hadiran lam yahsul maqsud. Sebab kata beliau, tujuan kita berdiri, ruku, sujud itu apa sih? Dalam salat tidak lepas dari berdiri, ruku, sujud. Tujuannya adalah mengagungkan Allah dan merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau ternyata kalau tidak hadir, hati kita tidak hadir, ya tidak disertai dengan perendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti tujuannya tidak tercapai, kata beliau. Wa minar ruku, ya kata beliau, fa innal fi'l mata kharaja an maqsudihi baqiya surah la tibara biha. Sebab hanya sebatas perbuatan, ya, namun ternyata maksud tujuannya tidak tercapai, maka itu sebetulnya perbuatan yang tidak ada, tidak bermakna. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah mengatakan tentang hewan sembelihan kurban, apa katanya? Allah berfirman, tidak akan sampai kepada Allah daging dan darahnya. Akan tetapi yang sampai itu ketakwaan kalian. Demikian pula Pak, seakan-akan beliau berkata, orang yang sholat, dia ruku, dia sujud, dia berdiri, ya, itu yang sampai kepada Allah banyak ketakwaannya. Sementara takwa itu adanya di mana Pak? Di hati. Bagaimana sholat akan memunculkan ketakwaan kalau ternyata ketika kita sholat kita tidak bisa khusyuk? Sulit sekali. Ya. Wal maksud, kata beliau, dan maksudnya annal wasil ilallah, orang yang hendak sampai kepada Allah, wal wasf alladhi istawla alal qalbi, yang sampai kepada Allah itu ada sifat yang menguasai hati. Hatta hamala alam tithalil awamir al-matlubah, yang sampai kepada Allah itu sifat, kata beliau, yang menguasai hati, di mana sifat inilah yang menjadikan seseorang itu apa? Kuat untuk membawa dia kepada ketaatan. Makanya kan sudah saya sebutkan tadi, Allah menyebutkan tujuan sholat itu untuk mencegah dia perbuatan keji dan mungkar. Ternyata setelah sholat selama ini kita sholat, tapi ternyata sholat kita tidak menimbulkan ketakwaan, tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, berarti sholatnya ini ada sesuatunya, harus kita periksa lagi itu. Fala budda min huduril qalbi fis sholat, maka harus hati itu hadir dalam sholat. Walakin samaha syari' fi ghaflatin taqra, tapi karena untuk khusyuk terus itu susah, Allah memaafkan ya kelalaian yang datang tiba-tiba yang kemudian itu kembali kepada kekhusyuan. Karena untuk istiqomah terus bisa khusyuk Pak, susah. Terkadang sekhusyuk orang pun tetap aja ada sesuatu yang terlintas. Tapi ketika dia kembali lagi ke khusyuk itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Li'anna hudura al-qalbi fi awwaliha yansahibu hukmu 'ala baqiha. Karena hadirnya hati di awal, hukumnya itu sama dengan ya selanjutnya. Wal ma'ani allati tatimmu biha hayatu shalah katsirah, dan makna-makna yang menyempurnakan hidupnya salat itu banyak, kata beliau. Ya. Al makna al awal, yang pertama, hudurul qalbi, hadirnya hati sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Wa ma'nahu an yufar an yafrughal qalbu min ghairi ma huwa mulabisun lah. Maknanya hati yang hadir itu apa sih? Yaitu hati betul-betul fokus memikirkan sholat kita, apa yang ada dalam kehusuan kita dari selainnya. Ya. Wa sababu dzalikal himma. Apa sebabnya hati itu bisa hadir, Pak? Di sini beliau memberikan kepada kita rahasianya. Kenapa hati bisa hadir? Itu keinginan yang besar. Keinginan kita kuat. Saya berkeinginan sholat saya bisa diterima oleh Allah. Kalau keinginan kita kuat, insya Allah Pak, kita bisa khusyuk dan berusaha untuk menghadirkan apa? Hati kita. Tapi kalau kita keinginannya lemah, kita sholat ternyata tujuannya hanya untuk melepaskan beban saja. Yang penting saya sudah sholat selesai. Orang kayak ginian bagaimana akan bisa memelihara kehusyuannya Pak? Sulit. Tidak bisa. Iya. Makanya hanya orang-orang yang mempunyai apa keinginan yang kuat saja yang bisa khusyuk itu. Fa innahu mata ahammaka amrun hadara qalbuka darurah. Sebab kalau kamu sedang disibukkan oleh keinginan sesuatu, pasti hatimu akan hadir pada keinginanmu itu, ya enggak, Pak? Ya. Antum misalnya pengen kawin banget, udah senang banget sama akhwat nih. Karena keinginan begitu besar, akhirnya apa? Hadirnya hati ke situ terus. Ya. Demikian pula ketika antum aduh mau beli mobil nih, duit udah ada, tinggal pilih-pilih mobil. Mikirnya ke situ terus, hatta sholat juga mikir Toyota, Innova, apa ya. Iya. Makanya orang itu sesuai dengan apa? Keinginannya. Keinginan terbesarnya kemana, kesitulah hatinya akan hadir. Iya. Maka ketika kita keinginan kita yang terbesar dalam sholat itu akhirat kita, insya Allah kita bisa khusyuk. Iya. Kata beliau, kita lanjutkan. Fala ilaja li ihdarihi illa sarful himmah ila shalah. Maka tidak ada obat untuk bisa menghadirkan hati kecuali dengan cara menguatkan keinginan kita untuk sholat, khusyuk dalam sholat. Ya. Wa insiraful himmah yaqwa wa yad'uf bihasbi quwwatil iman bil akhirah wa ihtiqarid dunya. Kata beliau, ya, keinginan itu kuat atau lemahnya ditentukan oleh apa? Kata beliau, ditentukan oleh kekuatan iman dia kepada kehidupan akhirat dan menganggap remeh dunia. Orang yang di hatinya dunia begitu besar, dia tidak bisa khusyuk, Pak. Karena bagi dia dunia segala-galanya. Kalau orang keinginan dia yang terbesar adalah dunia, itu akibat dia memandang dunia itu apa? Besar di mata dia, luar biasa. Karena dia memandang dunia itu luar biasa, keinginan kepada dunianya besar tidak, Pak? Besar. Maka kalau sudah kepada dunianya besar, kepada akhiratnya apa? Kecil. Karena cinta dunia dan cinta akhirat itu gak bisa ketemu. Tidak akan bisa bertemu dua cinta dalam hati seorang hamba. Cinta dunia dan cinta apa? Akhirat. Kalau antum mencintai dua istri masih bisa ketemu, Pak. Tapi kalau antum mencintai dunia dan akhirat, enggak bisa seimbang. Kalau antum cinta dunia lebih condong kepada dunia, hati antum akan lari dari cinta kepada akhirat berkurang. Demikian pula ketika antum misalnya keinginan terbesarnya adalah dunia, antum lagi nyalonin diri nih, pengen jadi apa, caleg, keinginan antum begitu besar terhadap itu, akhirnya apa? Perginya antum ke masjid tujuannya apa coba? Lillahi ta'ala? Bukan, biasanya sih yaitu biar dapat suara. Setelah pemilu selesai juga ke masjidnya. Iya. Pas lagi mencalonkan, ngasih dana bantuan. Selesai pemilu nggak kepilih, diminta lagi dananya. Nah, ya akhi, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena di hatinya yang terbesar itu kedudukan. Kalau dia menganggap kedudukan kecil, ngapain sih tanggung jawabnya di hadapan Allah berat? Saya tidak butuh kedudukan. Kalau dia tidak berkata di hatinya, apa sih dunia itu? Saya tidak butuh ketenaran, saya enggak butuh orang muji saya cukup Allah saja sudah akhirat. Disitulah Pak, dia akan menjadi orang yang kekuatan akhir, keinginannya kuat, Pak. Kekhusyuannya masya Allah. Ya. Makanya kita sebagai manusia itu sangat ditentukan oleh keinginan kita. Maka keinginan kita terbesar itu apa? Makanya Rasulullah SAW berdoa apa? Wala taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia sebagai keinginan kami yang terbesar. Lihat, Rasulullah berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan dunia sebagai keinginan yang terbesar. Jangan sampai. Keinginan kita yang terbesar itu harus akhirat, Pak. Iya. Ikhwata Islam, azan ya Allah wa ayyakum. Kita lanjutkan. Wal makna tsani. Kata beliau, "Famata ra'aita qalbaka la yahdur fi shalah." Maka kapan saja kamu melihat hatimu tidak bisa hadir dalam salat, fa'lam anna sababahu dha'ful iman. Maka ketahuilah bahwa sebab utamanya karena lemahnya iman. Fajtahid fitakwiyatih. Kalau begitu, bersungguh-sungguhlah menguatkan imanmu kepada kehidupan akhirat. Makanya kalau ada orang yang bertanya, Ustaz kenapa ya, saya sholat itu susah banget khusyuknya. Maka kita saya jawab, itu sinyal bahwa imanmu sedang lemah. Sebab kalau imanmu sedang kuat kepada Allah dan kehidupan akhirat, insya Allah kamu khusyuk. Tapi ketika kamu tidak bisa khusyuk, sulit sekali khusyuk, itu tandanya iman kita sedang apa? Bermasalah. Ya. Kalau istilahnya itu, kalau mobil itu bensinnya udah mau apa? Mau habis, udah keluar merah gitu, Pak. Harus segera diisi lagi. Wal ma'na tsani, makna yang kedua. Makna yang pertama tadi apa? Hadirnya hati. Bagaimana supaya caranya hati hadir dalam sholat, Pak? Keinginan akhiratnya harus kuat. Keimanan kita kepada akhirat harus kuat. Ya, kalau tidak seperti itu, tidak bisa hadir hati kita. Mana yang kedua? At-tafahum li ma'nal kalam, fa innahu amrun wara'a huduril qalbi. Memahami ucapan yang kita ucapkan dalam sholat. Karena ini perkara di belakang hadirnya hati. Ya. Li'annahu rubbama kana al-qalbu hadiran ma'al lafadz duna al-ma'na. Sebab bisa jadi ada orang yang hatinya hadir tapi sebatas lafadz saja. Hadir hatinya subhana rabbiyal adzim wa bihamdi, tapi hanya sebatas kepada lafadznya aja, Pak. Tidak kepada apa? Maknanya, kata beliau. Bayang bagi shafu dhin ila idrakil makna, maka hendaknya kita berusaha sungguh-sungguh untuk memahami apa maknanya. Di saat kita ucapkan Allahu Akbar, kita pahami bagaimana kebesaran Allah, kita rasakan di hati kita akan besarnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin, kita betul-betul merasakan ya bahwa Allah terpuji dalam perbuatannya, dalam nikmatnya dan yang lainnya. Ar-Rahmanir-Rahim, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita rasakan bagaimana kasih sayang Allah yang besar kepada kita. Ya. Kita lanjutkan kata beliau. Li'annahu rubbama kana al-qalbu hadiran ma'al lafadz duna al-ma'na, fayanbaghi sarqu dhun ila idrak al-ma'na bidaf' al-khawatir ash-shadila wa qat'i mawadiha. Maka kata beliau, bersungguh-sungguhlah kita untuk berusaha memahami makna-maknanya dengan cara tidak sibuk memikirkan yang lain. Ya. Karena terkadang yang sulit itu, Pak, kalau kita tidak bisa bahasa Arab, sehingga tidak paham maknanya apa. Contoh, antum lagi sholat Allahu Akbar, imam baca surat yang antum tidak hafal, dan antum juga gak bisa bahasa Arab, gak paham apaan gitu. Antum kok bisa nangis ya? Ana yakin antum nangis bukan karena lafad, apa maknanya, Pak, tapi keindahan suaranya. Antum kok nangis, habis suaranya imam enak banget, kan? Beda dengan orang yang nangis karena maknanya paham tentang akhirat, tentang surga, dia nangis. Maka akan beda dua tangisan tersebut. Tangisan karena yang pertama karena dengan keilmuan, tahu. Yang kedua karena apa? Terbuai oleh suara. Ya. Dua tangisan ini berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, kalau ternyata kita tidak bisa ya memahaminya, setidaknya apa? Mengingat kematian, mengingat dosa, supaya tumbuh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dalam silsilah hadis sahih, Rasulullah menyuruh kita untuk banyak-banyak ingat kematian di dalam di saat salat. Ya. Kita lanjutkan. Fa innal mawad idza lam tanqati lam tansarif al khawatir anha. Demikian pula kata beliau, kita harus memutuskan semua unsur-unsur yang menghalangi kita dari khusyuk. Karena unsur-unsur itu kalau tidak putus, akan menyebabkan kita juga tidak bisa fokus. Wal mawad imma zahirah wa imma ma yushghilu as-sam' wal basar. Dan unsur-unsur yang menyebabkan tidak bisa khusyuk itu terkadang sifatnya lahiriah, Pak. Ya, seperti pendengaran dan penglihatan. Antum lagi sholat tapi di ruangan yang banyak musik, misalnya sholatnya di mall, misalnya banyak musiknya, ya akhirnya sholatnya sambil menikmati musik, bagaimana akan bisa? Atau antum lagi sholat di depan antum ada gambar-gambar, menyebabkan akhirnya antum merhatiin tuh pintunya mana, itu masjid apa ya? Kadang-kadang lagi kalau apa sajadahnya gambar masjid begitu kan? Itu gambar apa sih, masjid apa sih itu, pintunya mana itu? Iya. Makanya Rasulullah SAW sendiri pernah, Pak, beliau sholat dengan pakai baju yang ada hiasannya. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW langsung membuka baju itu dengan keras dan berkata, sungguh hiasannya membuat aku lalai dalam sholat. Bayangkan, Rasulullah itu orang yang paling khusyuk di dunia, loh, Pak. Ternyata terganggu oleh gambar-gambar yang ada, apa hiasan yang ada di baju. Bagaimana kalau di sejadah? Banyak sejadah kita itu banyak hiasannya kan? Gambar-gambarnya dan yang lainnya, makruh itu hukumnya. Ya, upayakan sajadah kita itu yang polos saja udah. Ya, dengan yang ada gambarnya, Pak. Saya merasa heran dengan sebagian orang berkata, enggak masalah gambar, yang penting khusyuknya. Kita katakan ente lebih khusyuk dari Rasul dong kalau gitu. Rasul aja keganggu sama hiasan di bajunya, ente enggak keganggu. Wah, mantap lah. Lebih khusyuk dari Rasul. Kalau Rasul aja bisa keganggu, apalagi kita yang enggak lebih khusyuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita lanjutkan juga. Wa imma batinah, dan terkadang yang mengganggu kekhusyuan itu apa? Sesuatu yang sifatnya batin. Kalau tadi kan sesuatu yang sifatnya apa? Lahir. Wa hi asyad, dan ini lebih mengganggu lagi kekhusyuan kita. Ya, kaman tasya'abat bihil humum fi audiyati dunya, seperti orang yang sedang menginginkan dunia. Dia sedang menginginkan sesuatu dari dunia, sulit khusyuknya, Pak. Antum lagi nonton sepak bola final nih, Belanda PS Inggris, tau-tau azan. Tuh. Bola sholat, bola sholat, bola sholat. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Segera sholat, tapi sholatnya cepat banget. Ya. Kenapa? Takut ketinggalan. Saya jamin tidak bisa khusyuk. Ya. Kenapa? Yaitu, ya karena hati kita sedang bercabang kepada apa? Dunia. Keinginan kita sedang kuat terhadap dunia. فَإِنَّهُ لَا يَنْحَصِرْ فِكْرُهُ فِي فَنِّنْ وَحِدٍ. Bahkan terkadang ada orang yang pikirannya itu bercabang-cabang. Pak, ini suara apa sih? Kresek-kresek. Tes. Walam yuknihi hubbul basar. Bahkan walaupun matanya mejem, tetap aja enggak bisa khusyuk. Ada orang kayak gitu. Ya. Kenapa? Karena masalahnya sumbernya dari hati. Bukan dari apa? Ya, sesuatu yang bersifat lahir. Lianna ma waqa'a fil qalbi kaf am fil istighal bihi. Karena yang ada di hati itu sudah cukup untuk membuat dia sibuk. Ya. Wa ilaju dzalik, bagaimana dong mengobatinya? Nah, di sini beliau ingin memberikan obatnya. In kana dzalika minal mawad adh-dhahira. Jika hal-hal yang bisa merusak kekhusyuan itu yang bersifat lahiriah, maka caranya dengan apa? Biqati ma yushghil as-sam' wal basar. Kita awaskan, kita hilangkan semua yang bisa mengganggu apa? Kekhusyuan kita. Ya, kalau antum lagi sholat, terdengar suara nyanyi-nyanyi, paling susah tuh, Pak. Terkadang sebagian masjid itu begitu. Ya, sebelum sholat nyanyi-nyanyi dulu, sholawatan dulu, baca Quran dulu. Akhirnya kita yang sedang ada di masjid atau yang sedang di rumah gak bisa khusyuk sholatnya gara-gara itu. Ya. Ini yang paling susah nih. Kalau kita kehentikan, mas, jangan ribut apa. Kita yang dituduh apa? Wabilu. Iya. Tujuan saya kan baik, ngebangunin orang sholat. Kita katakan tujuan kamu baik, tapi caranya nggak sesuai dengan sunnah Rasul. Memang Rasul dulu begitu. Iya. Tidak ada Rasulullah SAW menyuruh salah sebagian sahabat sebelum sholat, sebelum adzan, nyanyi-nyanyi di masjid misalnya, salawat-salawatan, teriak-teriak, bangunin orang, nggak ada. Itu semua tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Wa huwa al-qurbu min al-qiblah wa an-nadhar ila mawdhi' sujudihi, dan berusaha fokuskan untuk melihat tempat sujudnya, kata beliau. Wal ihtiras fi shalah min al-mawadhi' al-mankushah, hindarkan salat di tempat-tempat yang banyak hiasannya, kata beliau. Iya. Hujan bukan, bukan hujan juga ya. Baik, kita lanjutkan. Wal ihtirazu fi shalah min al mawadhi al mankushah, berusaha jangan sampai sholat di tempat-tempat yang banyak apa? Hiasan. Makanya apa? Makruh masjid itu dihiasi. Iya. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu hukumnya haram. Ya, menghiasi masjid itu tidak boleh. Karena yang seperti itu bisa menyebabkan kita tidak bisa apa? Khusyuk di dalam sholat kita. Ya, apa Islam, azan ya Allah. Ya. Ini di sebabnya apa ya, barangkali teman-teman ada yang bisa ini menghilangkannya. Tes. Wa alla yatruk indahu ma yushghil hissahu, fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma shalla fi ambijaniyah laha a'lam naz'aha wa qala innaha alhatni anifan an salati. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat memakai pakaian yang ada hiasannya, maka beliau pun setelah selesai salat langsung mencabutnya. Dan beliau bersabda, sesungguhnya pakaian tadi membuat aku tidak bisa khusyuk dalam salatku, lalai dalam salat. Ya. Wa in kana min al-mawad al-batinah, kalau ternyata sebab ketidakkhusyuan itu karena ya yang ada dalam hati kita. Fa tariqu ilaji an yurdd an-nafs qahran ila ma yaqra fi shalah wa yushghil wa bi an ghairi. Maka caranya paksa hati kita. Setiap kali hati kita pergi, balikin lagi. Setiap kali hati kita pergi, balikin lagi. Sebab kalau enggak dipaksa susah. Ya, jiwa kita itu pada asalnya enggak suka kepada kebaikan. Maka kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk bagaimana caranya memaksa jiwa kita untuk memahami betul-betul apa yang kita baca di dalam sholat kita tersebut. Iya. Tapi kita lanjutkan ya akhir Islam. Kata beliau, وَيَسْتَعِدُّ لِذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُلْ فِي الصَّلَاةِ بِأَنْ يَقْضِيَ يَشْغَلَهُ وَيَجْتَهِدْ فِي تَفْرِيقِ قَلْبِهِ. Sebelum sholat hendaknya bersiap-siap. Tes. Sebelum sholat hendaknya kita bersiap-siap, kata beliau. Tes. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyelesaikan dulu urusan-urusan kita dan bersungguh-sungguh untuk mengosongkan hati kita dari dunia. Wayujaddid ala nafsi dzikral akhirah, dan memperbaharui diri kita dengan cara banyak mengingat kehidupan akhirat kita. Ya wa khatarul qiyam baina yaday Allah azza wa jall wa haulul matla muttali. Demikian pula kita betul-betul merasa bahwa kita akan berhadapan dengan Allah pencipta alam semesta. Ya. Fa illam taskunil afkar bidzalik faly'lam annahu innama yatafakkar fi ma ahamma wa ishtaha. Kalau ternyata dengan mengingat akhirat belum bisa khusyuk juga, maka ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya pikirannya itu yang membuat dia tidak bisa khusyuk karena ada keinginan yang lain. Ya. Faliyatruk tilka syahwat. Kalau begitu syahwatmu itu tinggalkan dulu. Sadari betul-betul bahwa yang kamu inginkan dari syahwat itu kelak akan ditanya oleh Allah. Ya, enggak ada manfaatnya, apa sih mikirin dunia? Kalau kita enggak pikirkan pun juga, kalau Allah takdirkan dapat ya dapat, kenapa? Ya, kalau kita misalnya sedang mikirkan menginginkan sesuatu banget, kemudian kita jadi pikiran, coba kita pikirkan lagi, kira-kira mikirin kayak gitu manfaat gak sih? Tapi itu tidak merubah takdir sama sekali. Yang penting bagaimana kita khusyuk di dalam sholat kita. Kata beliau, wa'lam annal illah mata tamakanat layan fa'uha illa dawa'ul qawi. Ketahuilah bahwa penyakit itu semakin berat, obat yang kuat pun juga tidak manfaat. Penyakit semakin berat, maka obat yang paling mujarab pun juga ya tidak manfaat. Wal illah idza qawiyat jadzabatil musalli wa jadzabaha ila an tanqadhiya shalah fil mujadzabah. Sebab ketika penyakit hati itu semakin kuat, maka di orang yang sedang salat itu Pak terjadi apa? Perseteruan di dalam hatinya itu. Terus demikian ya sampai selesai salat. Wa mathalu dhalika kamathal rajulin tahta syajarah arada an yaskhu lahu fikru wa kanat aswatul asafir tushawwis alayhi. Sama dengan perumpamaan orang yang sedang salat di bawah pohon, dia ingin berusaha memfokuskan pikiran tapi suara-suara burung membuat dia buyar. Ya. Padahal dia sebetulnya punya kayu untuk bisa mengusir burung tersebut, tapi sayang kayunya enggak digunain. Ya. Maka pada waktu itu kita berusaha ya sekuat tenaga bagaimana supaya kita bisa khusyuk di dalam sholat kita. Jangan sampai kita jadi orang cuek, Pak. Ah, bodoh amatlah. Saya mau khusyuk kayak enggak khusyuk kayak bodoh amat, yang penting saya sholat. Ucapan seperti ini, Pak, menunjukkan akan kepada apa? Ya. Berarti keinginan akhirat kita lemah sekali. Ah, bodo amat, saya mau khusyuk kayak mau gimana kayak terserah. Ini menunjukkan dia tidak peduli sama sholatnya. Dia tidak peduli sholatnya akan diterima apa enggak peduli sudah. Nah, ini bahaya sekali, akhi. Ini semua akibat daripada cinta dunia yang berlebihan. Dan itu musibah ya akhul Islam. Ya, tapi kalau antum merasa sedih, kenapa ya kok sholat saya enggak bisa khusyuk? Antum sedih. Ini saja sudah jadi modal insyaallah. Ya, untuk kita bisa lebih memperbaiki diri ya biidznillah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Qila li Amir bin Abd Qais, dikatakan kepada Amir bin Abd Qais, hal tuhaddithuka nafsuka bi syai'in min umuri dunya fi shalah? Faqala la an takhtalifa al asinna fiyya ahabbu ilayya min ajida hada. Ada yang bertanya kepada Amir bin Abi Qais, apakah kamu ketika sholat dalam hatimu berbicara tentang urusan dunia? Kata beliau, sungguh ya, apa namanya, gigi-gigiku rontok lebih aku sukai daripada aku disibukkan dari khusyuk. Wa'lam anna qat'a hubbid dunya minal qalb amrun sa'bun. Namun ketahuilah, kata beliau, supaya hati kita ini tidak mencintai dunia, itu susah. Gak mungkin lagi. Ada gak diantara kita yang berkata, saya tidak cinta dunia loh? Gak mungkin. Karena wanita dunia bukan, harta dunia bukan. Hah? Iya. Antum senang makan dunia bukan. Dan itu memang sudah apa, fitrah manusia mencintai dunia. Wa zawaluhu bil kulliyah aziz. Dan supaya hilang sama sekali cinta dunia pun juga berat, kata beliau. Ya, falyaqa al istihad fil mumkin minhu. Namun hendaknya kita bersungguh-sungguh pada sesuatu yang mungkin bisa kita lakukan. Artinya setidaknya jangan sampai cinta kita kepada dunia membuat lalai daripada kehidupan apa? Akhirat kita. Membuat kekhusyuan kita hilang. Jangan sampai. Ya. Ini makna yang kedua, itu memahami ucapan-ucapan di dalam apa? Sholat kita. Ya. Baik, saya kira cukup kita buka tanya jawab. Ya. Bagi penuntut ilmu, bagaimana apa sih ini? Urutan ilmu yang harus dipelajari secara bertahap, ya Ustadz ya. Apa saja ilmu itu? Kan sudah dipahami Pak di awal-awal buku ini bahwa ilmu itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Yang wajib ada dua macam, ada yang fardu ain dan ada fardu kifayah. Maka fardu ain lebih harus kita dahulukan daripada fardu kifayah. Nah, ilmu-ilmu fardu ain ini yang akan ditanya di kuburan. Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Berarti belajar tentang Allah, hak-hak Allah itu tauhid dan menjauhi kesyirikan, ini yang pertama dulu. Iya. Itu. Maka dalam menuntut ilmu kita harus fahami mana yang paling utama dan paling penting untuk diri kita, untuk agama kita dan meluruskan keimanan kita. Ini speakernya kayaknya harus dilem biru, Pak. Ustaz, akhwat yang punya kumis tipis tuh boleh enggak? Ya, gimana lagi dari sononya? Boleh enggak dicabut? Dicabut maksudnya? Iya. Dihilangkan. Enggak boleh, haram. Bahkan pelakunya terlaknat. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu an-namisah wal mutanammisah. Semoga Allah melaknat wanita yang mencabut namisah, itu mencabut bulu yang ada di wajahnya, baik di alisnya, di kumisnya, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Nggak boleh. Biarin aja. Sebagian laki-laki seneng kok. Cari aja laki-laki yang suka. Gigi saya kurang rapi, bermasalah dan suami sering bercandain gigi saya itu. Kira-kira kalau pasang behel boleh enggak ya? Yang dilarang dalam Islam itu mengukir gigi supaya terlihat cantik. Kalau sebatas merapikan yang berantakan enggak apa-apa. Yang haram itu kalau sampai diukir, dikecilin, yang kegedean dikecilin, diukir jadi kelihatan cantik, ini yang dilaknat pelakunya. Ya, pelakunya dilaknat itu. Saya kalau mau coba khusyuk sholat, hati suka deg-degan. Ya, berdegup kencang seperti menolak. Biasanya sih kalau berdegup itu kayak kalau ini Pak mau ketemu calon gitu baru berdegup mati. atau mau ketemu polisi dihilang tuh, berdegup tuh hati, ya ketakutan. Ini mau khusyuk kok berdegup hati, aneh. Kenapa itu? Ketika dipaksakan semakin kencang dikduknya, Ustaz. Ya, apakah di dalam diri saya ini ada jinnya? Mungkin. Ya, berusahalah ya untuk diusir dengan cara zikir kepada Allah, menghadirkan kebesaran Allah, ya. Apa kerasnya azab api neraka? Butuh perjuangan memang untuk khusyuk. Harus dilawan. Ya, harus dilawan. Umur saya 24 tahun. Lebih penting mana belajar bahasa Arab atau menikah? Sekarang saya mau tanya sama antum. Antum ada keinginan menikah apa enggak? Hah? Ya, yang bertanya ini ya, ada keinginan menikah enggak? Kalau misalnya, saya gak ada keinginan menikah, Ustaz, silahkan aja. Karena antum merasa insya Allah kuat untuk tidak terfitnah oleh para wanita. Silahkan aja antum ingin belajar bahasa Arab dulu. Imam Ahmad bin Hanbal baru menikah umur 40 tahun. Demi untuk menghafal hadis dan yang lainnya. Tapi benar jadi ulama. Kalau antum, nanti saya nikahnya umur 40 tahun, gak jadi-jadi, ngapain juga? Ya. Nah itu. Kalau memang ada tujuan yang memang antum yakin, ya tidak terfitnah hati antum, silakan. Tapi kalau misalnya syahwat antum menggebu-gebu juga, ya, dan terfitnah oleh syahwat juga, sebetulnya menikah itu tidak menghalangi belajar bahasa Arab. Cari aja calon istri yang bisa bahasa Arab. Selesai kan? Ya. Belajar sama istri deh. Apa ada faktor atau cara lain untuk menambah mengenal Allah lebih dekat, Ustaz? Selain dengan cara di kajian. Ana udah sedang ikut kajian rutin kitab Usulul Tsalatsah. Tapi ana rasa kurang. Lah, sekarang kalau antum udah merasa cukup, antum nanti tidak menuntut ilmu lagi nanti. Perasaan kurang tuh harus ada dalam menuntut ilmu. Saya kok kurang, kurang, kurang. Kalau merasa kurang, antum akan terus menambah, menambah, menambah, menambah, menambah. Tapi kalau antum sudah merasa cukup, plus selesai, the end. Ini bahaya. Maka perasaan kurang itu bagus sebetulnya. Karena dengan cara seperti itu kita akan terus menuntut ilmu, menambah, menambah, dan menambah. Dan harus selalu ada perasaan kurang supaya kita terus ya bersungguh-sungguh di dalam apa? Menyempurnakan. Alhamdulillah kabar baiknya saya sudah rajin belajar. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan seperti ini beramal dengan berusaha yang nasnya sahih. Juga berusaha sami'na wa ato'na dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Problemnya di kunut subuh. Ada apa dengan kunut subuh? Saya sudah meyakini kunut subuh dalilnya lemah. Hanya saja di kampung saya imam sholat dari dulu pakai kunut subuh. Pertanyaannya, tolong Ustaz berikan saran sikap saya harus bagaimana. Makanya kan antum udah bilang udah rajin belajar. Harusnya antum kaji lagi perkataan-perkataan ulama bagaimana kalau kita sholat di belakang orang yang kunut subuh. Jumhur ulama yang berpendapat kunut subuh tidak disyariatkan berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Apakah kunut subuh ini sebatas tidak disyariatkan atau sudah sampai kepada tingkatan bid'ah? Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Dalilnya hadis Abu Malik Al-Asja'i. Ia bertanya kepada ayahnya, "Hai ayahku, engkau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Apakah dahulu mereka kunut subuh?" Kata ayahnya, "Hai anakku, muhdats itu semua diada-adakan." Kata Abu Hanifah, "Ini menunjukkan bahwa ini bid'ah." Dan itu juga pendapat Sa'id bin Jubair sebelum Abu Hanifah. Sa'id bin Jubair mengatakan kunut subuh hukumnya apa? Bid'ah. Sementara Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan tidak disyariatkan saja, tidak sampai kepada apa? Bid'ah. Dan ini yang menjadi pendapat kebanyakan ahli hadis. Maka atas dasar itu, mereka yang mengatakan tidak sampai kepada bid'ah, mereka mengatakan tetap kita disyariatkan ikut imam. Karena masalahnya tidak sampai kepada apa? Bid'ah. Mereka yang mengatakan sudah jatuh kepada bid'ah tidak boleh ikut. Nah sekarang antum pelajari lagi, kan antum udah rajin belajar. Pelajari lagi, ini sudah sampai bid'ah apa belum? Nah, pelajari silakan. Udah rajin belajar soalnya. Tes, tes. Ustaz, di rumah saya Pak RW suka tilawah Quran sebelum azan subuh. Katanya tujuannya membangunkan warga. Tapi tilawah atau bacaan Quran makhraj hurufnya salah semua. Suaranya juga ganggu banget, bukan bikin tenang. Wajib gak ya amar ma'ruf nahi mungkar? Nah, cara amar ma'ruf nahi mungkarnya harus bagus juga. PRT, membangunkan orang sholat tuh bagus loh PRT. Cuma di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kok adanya cuma adzan awal ya. Gimana kalau PRT adzan awal aja, sesuai dengan sunnah Rasul. Bawakan lagi ke Pak RT hadisnya, Pak RT ini ada hadis nih, Rasulullah masuk masjid, ternyata para sahabat masing-masing sedang sholat dan masing-masing sedang mengeraskan apa? Bacaannya. Dan Rasulullah menegur mereka, ketahuilah setiap kalian sedang bermunajat. Fala yajhar ba'dukum ala ba'din fi qira'atih. Janganlah sebagian kalian mengganggu yang lainnya dengan bacaannya. Kata Rasulullah, jangan mengganggu yang lain dengan bacaannya. Berarti itu kan menunjukkan Pak RT, mengganggu orang lain dengan bacaan Quran pun gak boleh. So tau lu, anak baru kemarin udah pinter ngomong. Ya, yang penting saya sudah sampaikan Pak RT. Iya. Itu kalau kita punya kemampuan. Apa hukumnya akhwat berenang di kolam renang umum? Haram. Enggak boleh. Iya. Disebutkan dalam hadis, wanita mana saja yang membuka bajunya di selain rumah suaminya, sungguh ia telah membuka tirai antara ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh wanita ya yang sudah punya suami membuka baju di selain apa? Apalagi ini di kolam renang umum, enggak boleh. Jadi gimana caranya dong Ustaz, suaminya bikinin kolam renang dong. Ya. Saya ini orangnya emosian, Ustaz. Kalau di jalanan dan lisan juga sulit dijaga. Saya sadar, tapi susah dirubahnya, Ustaz. Enggak susah. Tinggal kemauan kamu yang kuat aja dan paksa dirimu. Ya. Bagaimana? Atau ada amalan apa ya Ustaz biar bisa jaga emosi? Banyak zikir. Emosi tidak stabil karena hati kurang tenang. Maka dengan banyak berzikir hati menjadi apa? Tenang. Maksiat itu membuat hati kita pun tidak stabil. Makanya pelaku maksiat lebih mudah terpancing emosi daripada yang lain. Ya, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan maksiat. Ya. Saya punya teman, Pak. Ya. Anak buahnya bilang, "Dulu, Pak, bos saya ini sebelum mengaji, wah kalau marah ampun, dan mudah banget marahnya. Setelah dia ngaji, masya Allah, 180 derajat berubah. Dan memang orangnya ternyata setelah ngaji itu banyak sholat, banyak zikir, banyak munajat, banyak takarrub kepada Allah, sehingga hatinya apa? Tenang. Maka kalau hati tenang, insya Allah temperamenan pun akan hilang. Biiznillah. Ya. Bagaimana, di mana sampai mana batas amar ma'ruf nahi mungkar seorang istri kepada suami? Jika dengan adab dan lemah lembut suami masih ada saja kesalahannya. Lah, jadi ini pertanyaannya bingung saya, Pak. Ya, dengan sikap lemah lembut pun suami masih ada saja kesalahannya. Oke. Mungkin maksudnya dia suaminya tidak apa? Meninggalkan kesalahannya tersebut. Seorang istri ketika sudah menasihati suami ternyata enggak didengar, si istri harus berpikir harus ada orang lain yang didengar. Karena terkadang hidayah tidak harus dari dirinya, tapi dari orang lain. Ya. Maka istri berpikir gimana caranya ya supaya bisa menyampaikan kepada suami bukan lewat saya. Karena saya sudah enggak mempan ini. Mungkin lewat kaset, mungkin lewat buku, mungkin lewat radio dan yang lainnya. Ya. Saya punya teman lulusan Madinah juga. Dia bilang, saya ini udah dakwahi bapak saya susah banget. Sampai saya putus asa. Bapak saya ini kerasnya minta ampun. Suatu hari saya melihat bapak saya tiba-tiba pergi sholat ke masjid. Tiba-tiba celananya diguntingin. Jenggotnya dipanjangin. Ajib. Saya tanya, Pak, kok bisa berubah? Iya, saya dengar radio. Oh, radio. Dari dia enggak bisa, tapi dari yang lain rupanya. Ada pintu-pintu yang hanya Allah yang Maha tahu, Pak. Makanya hidayah terkadang tidak harus dari kita. Terkadang dari saya, terkadang dari orang lain, terkadang dari antum. Saya punya murid. Iya. Karena kepintaran dia, cara berbicaranya tuh pinter sekali gitu loh. Sampai-sampai banyak orang masuk Islam gara-gara dia. Sampai orang kafir saja dia dakwahi bisa masuk Islam. Sementara kita yang menyampaikan enggak bisa. Ya, itu bisa terjadi. Ya, saya waktu ke Kalimantan itu saya ketemu ya seorang ikhwan, dia tinggal di pedalaman Kalimantan. Dia orang Jakarta asli. Dia memutuskan dari Jakarta untuk pergi ke Kalimantan karena ada tujuan yang sangat mulia, ingin berdakwah. Akhirnya di Kalimantan itu dia cuma jualan bakso. Tapi subhanallah dia dakwahnya bagus sekali. Sampai-sampai masyarakat di situ yang tadinya murtad satu persatu masuk Islam lagi. Sampai-sampai pendetanya masuk Islam gara-gara dia. Dan pendeta ini kirim surat ke Syekh Abdul Razak dan pernah dibacakan di Istiqlal. Iya. Dan ternyata jumlah yang sudah masuk Islam di tangan dia banyak sekali. Dia bukan ustadz, bukan. Cuma penuntut ilmu. Artinya apa? Hidayah itu hanya Allah yang Maha tahu dari mana datangnya. Maka dari itu, ya, seorang istri ketika sulit untuk mendakwahi suaminya, pikir mungkin hidayah bisa datang dari yang lain. Allahu a'lam. Jika boleh memilih dan melihat kesempatan waktu lebih utama rawatib ba'diyah isya atau witir, dan apakah kalau niatnya witir boleh langsung mengerjakan setelahnya atau harus jadi penutup-penutup saat? Apa sih susahnya kok ba'diyah isya kemudian witir? malas banget kayaknya nih. Ya. Sampai nanyanya mana yang lebih utama, ba'diyah isya atau witir? Kan bisa digabung. Ba'diyah isya dulu 2 rakaat, baru witir 3 rakaat. Apa sih susahnya? Ya. Nih, orang yang bertanya ini kayaknya malas ini. Jangan malas, akhi. Jangan malas. Boleh enggak gondrong menurut Islam? Boleh. Rasulullah SAW rambutnya sampai pundak, tapi jangan lebih. Sebagian laki-laki itu rambutnya sampai ke punggung, Mbak. Kalau Rasulullah hanya sampai ke mana? Ke pundak saja. Iya. Boleh. Kalau memang tujuannya karena ingin ngikutin apa? Rasul. Walaupun pendapat yang rajih itu tidak sunnah. Memang ada ikhtilaf para ulama, sunnah tidak. Rambut kita sampai kemana? Ke pundak itu. Tadi disebutkan bahwa rohnya sholat ada 4. Niat, ikhlas, khusyuk, hadirnya hati. Apa beda antara khusyuk dengan hadirnya hati? Khusyuk itu lebih umum dari hadirnya hati. Sebab ketika hati hadir, hati biasanya akan khusyuk. Ketika hati tidak hadir, sulit untuk khusyuk. Ketika hati hadir bisa khusyuk. Khusyuk itu lebih daripada hadirnya hati. Tapi juga karena ada pengagungan kepada Allah, rasa takut, rasa cinta, rasa berharap ya, kepada Allah Subhanahu wa taala bercampur semuanya. Boleh enggak sih nahan kentut dalam salat? Boleh, tapi makruh. Ya, cuma masalahnya apa sih ruginya kentutnya dikeluarin, Pak? Justru kalau ditahan-tahan apa enggak bahaya itu untuk tubuhmu? Makanya ya sebagian ulama membedakan, kalau kentutnya ringan aja kecil tahan enggak masalah. Tapi kalau kentutnya gede banget ya sampai aduh gimana ini enggak khusyuk. Udah keluarin aja, fros, sudah wudu lagi apa susahnya? Malas banget mau wudu. Antum tahu tidak, wudu itu menggugurkan dosa. Semakin banyak dosa digugurin, masa enggak mau? Iya. Ana mohon sarannya. Ana ingin sekali keberkahan ilmu dan juga damai hidup dengan ilmu. Namun ana sedang berada di masa kuliah yang salah jurusan, di mana mayoritasnya laki-laki. Banyak sekali maksiat yang dilakukan. Ana ingin berhenti. Ya, harus berhenti memang. Kalau tidak ada cara lain kecuali dengan cara berhenti, berhenti. Namun anak ayah sangat mengharapkan sekali, karena adik anak masih sekolah dan beliau akan pensiun. Begini, bilang ke ayah ya, yang ngasih rezeki bukan saya tapi Allah. Ayah enggak usah khawatir, kenapa? Karena janji Allah itu pasti benar. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan jalan keluar. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib," dan Allah pasti berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Ayah ingin saya sekolah, sementara di sekolah saya tidak lepas dari maksiat. Bagaimana kalau saya meninggal dalam keadaan saya maksiat, ya? Udah gini aja ya. Ya, saya ingin lepaskan itu semua. Dan tolong carikan ikhwan buat saya. Nah, nikah selesai kan? Nyari ikhwan yang mapan ya, yang Masya Allah gitu. Atau yang kedua, coba cari cara ya. Kalau memang enggak mau keluar, bagaimana supaya tidak ikhtilat dengan para laki-laki itu dan bisa menjauhi apa? Maksiat masih bisa diusahakan, tidak? Kalau memang ternyata tidak bisa diusahakan, artinya pasti selalu jatuh kepada maksiat, ya udah tinggalkan. Karena keselamatan agama itu segala, enggak usah takut. Kalau agama kita sudah selamat, dunia pasti ngikut. Iya, enggak usah khawatir, rezeki semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasan Ustaz, khusyuk itu tidak wajib. Maksudnya kalau kita tidak khusyuk, tidak menyebabkan sholat kita tidak sah. Sah sholatnya, tapi pahalanya aja yang berkurang. Iya, paham tidak? Iya, maka dari itu Ini khusyuk. Yang khusyuk dalam, karena khusyuk itu ada dua, Pak. Khusyuk dalam artian khusyuk badan, maka ini wajib betul. Karena kata khusyuk itu dimutlakan untuk dua, yang pertama untuk badan, yang kedua untuk apa? Hati. Adapun khusyuk badan yaitu dengan cara apa? Diam, tidak banyak gerak. Maka ini hukumnya wajib. Adapun khusyuknya hati, maka ini tidak apa? Wajib. Ya. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.